Cinta bawa duka, rindu balas dendam, tinggalku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana pada dirimu. Sayang tinggal sayang, kasihmu menghilang, tak tahu rimbanya. Cinta kau berikan pada lain orang, bukan sandiwara. Ibarat kaca jatuh ke batu.